hanya engkau satu. Yang senang ada di hatiku. Terus terang kasih hanya engkau saja yang selalu menghias biru hatiku. Seujung rambut pun aku takkan lari untuk berpaling cinta kepada yang lain. Berjuta-juta bintang bertaburan, tiada seindah cahaya rembulan. Berjuta-juta gadis nan rupawan tak dapat merubah cintaku kepadamu. Terus terang kasih hanya engkau satu yang selalu menghias di relung hatiku. Kasih dan cintaku aku bukan lelaki yang penuh dengan janji. Hari ini bilang putih, esok hitam lagi. Nur Lela, percayalah sayang, sampai akhir nanti ku tetap milikmu. Terus terang kasih hanya engkau satu yang selalu menghias di relung hatiku. Kasih dan cintaku aku bukan lelaki yang penuh dengan janji. Hari ini bilang putih, esok hitam lagi. Nur Lela, percayalah sayang, sampai akhir nanti ku tetap milikmu. Terus terang kasih hanya engkau satu yang selalu menghias di relung hatiku. Seujung rambut pun aku takkan lari untuk berpaling cinta kepada yang lain. Berjuta-juta bintang bertaburan, tiada seindah cahaya rembulan. Berjuta-juta gadis yang rupawan tak dapat merubah cintaku kepadamu. Terus terang kasih hanya engkau satu yang selalu menghias gelung hatiku.